merupakan kesesatan, merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Lalu beliau mengatakan, wahai para ayah dan para ikhwah yang mulia, ini merupakan pertemuan yang kedua atau daurah yang kedua dari daurah yang bertajuk Faqih Fasih, yang kali ini kita akan membahas Kitabus Salah dari Kitab Nurul Basair karya Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. قال العلامة السعدي رحمه الله كتاب الصلاة. بركاته العلامة السعدي رحمه الله كتاب الصلاة. قال فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة. أقرأ بالتشريح. على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء. Berkata Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, faradallahu wa rasuluhu ala al-ummati 5 salawatin fil yawmi wal layla. Allah Azza wa Jal dan Rasulnya mewajibkan kepada umat ini 5 kali salat dalam sehari semalam. Ala kulli muslimin mukallaf, terhadap setiap muslim yang mukallaf, illa al-ha'id wal-nufasa, terkecuali seorang wanita yang mengalami haid, demikian pula nifas. Wa man jahada wujub as-salati aw tarakaha tahawunan wa kasala hukima bi kufrihi. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban salat atau dia meninggalkannya karena meremehkan dan karena malas, maka dihukumi dia telah kafir. Wajara alaihi majara ala al-murtaddin, sehingga diterapkan kepadanya hukum sebagaimana diterapkannya hukum tersebut kepada orang-orang yang murtad. قال العلامة السعدي فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا أمره واضح لحديث ابن عمر في الصحيحين، بني الإسلام على 5 ومنها وإقام الصلاة. Perkataan beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mewajibkan kepada umat ini 5 salat dalam sehari semalam. Ini adalah merupakan perkara yang jelas, dan hadis yang menerangkan tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala 5." Islam ini dibangun di atas 5 perkara, dan salah satunya disebutkan menegakkan salat. Wali hadis Ibnu Abbas fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, maka beliau mengatakan kepada Mu'adz, ajaklah mereka, dakwahi mereka agar mereka mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka telah menaatimu dalam perkara itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam setiap hari dan malamnya. قال السعدي على كل مسلم مكلف، هذا فيه مسائل. Dan di sini السعدي رحمه الله تعالى mengatakan kewajiban sholat itu terhadap seorang atau terhadap setiap muslim yang mukallaf, yang diberi beban untuk menjalankan syariat tersebut. Maka dari ucapan beliau ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita terangkan. Al-mas'alatul ula, hadha jawabun ala su'al huwa ala man tajib as-salah. Permasalahan yang pertama ini merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan, siapakah yang diwajibkan untuk mengerjakan dan menegakkan salat itu. Wal jawab awalan tajibu 'alal muslim fal kafirul asli la tajibu 'alaihi salah. Maka jawaban yang pertama bahwa salat itu diwajibkan kepada seorang muslim. Adapun seorang yang kafir, yang asalnya kafir, tidak terkena kewajiban salat. Ma makna annaha la tajibu 'alal kafir? Ma makna annaha la tajibu 'alal kafir? Apa makna dari ucapan kita bahwa salat itu tidak diwajibkan kepada orang yang kafir? Al-makna al-awwal annahu la yulzamu biha hala kufrihi. Maksudnya bahwa selama dia kafir maka tidak diperintahkan kepadanya untuk mengerjakan salat di saat dia masih dalam kondisi kafir. يعني لا نذهب الى رجل كافر لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقول له ادخل صلي في المسجد. Maksudnya kita tidak mengatakan kepada orang yang memang asalnya dia kafir, dia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita mengatakan kepadanya ayo kamu masuk masjid, kamu harus salat. الكافر مأمور بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به وهو تقديم الإسلام. Orang yang berstatus sebagai seorang yang kafir, dia diperintahkan untuk salat dan dia juga diperintahkan atau dibebankan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang tidak sah salat kecuali dengannya, yaitu diperintahkan untuk menjadi seorang muslim terlebih dahulu. Al-makna al-thani an al-kafir la tashihhu minhu shalah law fa'alaha wa addaha hala kufri. Dan makna yang apa yang kita sebutkan di sini bahwa salatnya seorang yang kafir kalaupun dia mengerjakannya maka hukumnya tidak sah. Walaupun dia melakukannya, walaupun dia menegakkan, selama dia kafir maka tidak sah salat yang dia kerjakan dan dia tidak diperintahkan untuk mengqadanya setelah dia masuk ke dalam Islam. Makna ketiga, an al-kafir law aslama la yalzamuhu qada'uha ba'da islamih. Dan makna yang ketiga bahwa apabila seorang yang kafir dia masuk ke dalam Islam maka tidak diperintahkan untuk mengganti mengqada seluruh salat-salat yang dia tinggalkan selama dia kafir. والكافر يحاسب يوم القيامة على تركه للإسلام وعلى تركه للصلاة. Dan orang yang kafir dia akan dihisab nanti pada hari kiamat atas perbuatannya ketika dia meninggalkan salat sebagaimana dia dihisab karena meninggalkan Islam. قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Maka sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dilemparkan ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dahulu tidak mengerjakan salat. Hadha ma yata'allaq biqawlihi muslim. Ini kaitannya dengan perkataan beliau bahwa salat itu diwajibkan kepada seorang muslim. Thaniyan qawluhu mukallaf. Kemudian yang kedua yang merupakan syarat diwajibkannya seseorang untuk mengerjakan salat apabila dia seorang yang mukallaf. Makna dari mukallaf yaitu seorang yang diberi beban untuk menjalankan syariat. Hul balighu al-aqilu. Dan yang dimaksud al-mukallaf apabila dia telah mencapai usia balig dan dia berakal. Li hadithi Aisyah عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena itu, maksudnya catatan amalan, itu diangkat dari tiga golongan manusia, dari orang yang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya, dan dari anak kecil sampai dia mencapai usia balig, dan dari orang yang gila hingga dia berakal. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وله شواهد كثيرة حسنه بها بعض أهل العلم. حديث ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan banyak penguat-penguatnya dari jalur yang lain yang dihasankan oleh para ulama. Al-baligh tajib alaihi shalah. Seorang yang mencapai usia balig maka diwajibkan baginya salat. Wa ma'nahu annaha la tajibu as-salatu 'ala as-sabiyyi was-saghir alladhi lam yablugh. Makna dari ucapan ini berarti tidak ada kewajiban salat bagi anak kecil dan yang belum mencapai usia balig. Famata balagha al-insanu wajabat 'alayhi as-salatu al-mafruḍah. Kapan seseorang mencapai usia balig maka wajib baginya untuk menegakkan salat yang diwajibkan. Wal bulughu yahsulu bi wahidin min al umuri thalatha. Dan usia balig itu atau mencapai usia balig itu bisa terjadi dari salah satu dari tiga perkara yang dialami oleh seseorang. Imma bi an yatimma lahu 15 sanah. Ada kalanya tanda baliknya seseorang apabila dia telah sempurna berusia 15 tahun, yaitu usia hijriyah. Atau termasuk di antara tanda baliknya seseorang apabila telah tumbuh bulu kemaluannya. Atau termasuk di antara tanda balik apabila seseorang telah keluar maninya, apakah disebabkan karena mimpi basah atau ketika sadar menyebabkan air maninya keluar. Hadza fi dzakar wa tazidu al-mar'ah amran rabi'an wa huwa al-hayd. Ini kaitannya dengan laki-laki. Adapun wanita maka ada tanda yang keempat yaitu apabila dia telah datang masa haidnya. Tayyib, as-saghir was-sabiyyu hal hukmuhu wahidun? As-sabiyyu was-saghir hal lahu hukmun wahid? As-sabi dan as-saghir maksudnya ladhi lam yablugh. Aywa, li'anna at-tarjamah huwa nafsu anak kecil, ya. As-sabi itu lebih kecil daripada as-saghir, ya. As-sabi ya anak bayi, ya, kayak balita gitu. Dan as-saghir anak kecil yang belum mencapai usia balig. Ini hukumnya sama. Al-jawab inna as-sabiyya aw as-saghir naw'an. Iya, jadi tadi itu pertanyaan, ya. Apakah anak bayi atau anak kecil yang belum balig itu memiliki hukum yang sama? Maka jawabannya bahwa anak kecil itu ada dua macam. Al-awwal as-sabiyyul mumayyiz. Yang pertama ada anak kecil namun dia telah mumayyiz. Fahadha yajibu ala waliyhi an ya'murahu bis-salati amra nadbin wa irsyadin idza balagha 7 sanawat. Kan tubayyin ma'na al-mumayyiz. Naam. Mumayyiz يعني اختلف العلماء في المميز ما هو ضابطه قيل الذي يحسن الخطاب ويرد الجواب. Kapan dikatakan anak itu mumayyiz, anak kecil itu mumayyiz? Ada beberapa pandangan para ulama tentang hal ini. Ada sebagian para ulama mengatakan yang dinamakan anak kecil mumayyiz apabila dia telah baik, ya, di dalam menjawab dan mampu memahami apa yang disampaikan kepadanya dengan cara yang baik. mampu memberi jawaban yang baik dan mampu memahami ucapan orang dengan baik. Faqila al-mumayyizu huwa alladhi ya'rifu shimalahu min yaminihi. Ada pula yang mengatakan bahwa anak yang disebut mumayyiz, arti mumayyiz itu sendiri yang bisa membedakan. Jadi ada para ulama mengatakan anak yang disebut mumayyiz apabila dia sudah bisa membedakan mana tangan kanannya dan mana tangan kirinya. Waqila aqwalun kathirah min asyariha annahu alladhi balagha sab'a sanawat. Dan ada lagi pandangan-pandangan yang lain, dan ada pula para ulama yang mengatakan usia yang disebut sebagai anak mumayyiz itu apabila dia telah mencapai usia 7 tahun. Wa huwa al-ghalibu 'ala al-awlad idza balaghu 7 sanawat. الغالب على الأولاد إذا بلغوا سبع سنوات أن يحصل لهم نوع من التمييز. secara umum bahwa anak kecil apabila telah mencapai usia 7 tahun maka dia telah disebut mumayyiz. Dan di sini kata beliau bahwa anak kecil ya itu ada dua jenis. Yang pertama anak kecil yang mumayyiz. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz ini, yang sudah membedakan dengan apa yang kita sebutkan tadi, maka diperintahkan kepada walinya, orang tuanya atau yang mengurusnya, untuk memerintahkan anak tersebut mengerjakan sholat. Apakah perintah itu sifatnya anjuran atau perintah tersebut sifatnya bimbingan apabila anak itu telah mencapai usia 7 tahun. Idzan ya'muru الأبو ابنه أمر إرشاد وندب إذا بلغ 7 سنوات ويجب عليه أن يلزمه على أدائها إذا بلغ 10 سنوات ليعتاد عليها. Jadi seorang wali, orang tua dan yang mengurusi anak, dia memerintahkan anak tersebut yang telah mumayyiz untuk mengerjakan solat sebagai bentuk bimbingan kepadanya apabila dia berusia 7 tahun. Dan wajib bagi para wali untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat di saat anak itu telah mencapai 10 tahun agar kemudian dia terbiasa melakukan kewajiban. Li hadithi Abdullah bin Amr dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal muru awladakum bis salati li 7 sinin وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُودِ. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, beliau bersabda, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka apabila enggan untuk mengerjakan salat di saat mereka berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat-tempat pembaringan di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Wa qad dhahaba al-'allamah al-Utsaimin ila anna al-amra huna lil-wujub wa anna al-murada bil-dharb huna al-dharb an-nafi' alladhi yahsul bihi al-islah wa huwa al-dharb as-sahl ghayru al-mubrih aw al-mubarrih alladhi la darara fihi. Al-Syeikh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau berpandangan bahwa perintah di sini adalah perintah wajib, yaitu perintah bagi para wali untuk memerintahkan anaknya menegakkan salat itu hukumnya wajib, dan bahwa yang dimaksud memukul di sini adalah memukul yang memberi manfaat, yang dengannya menghasilkan kemaslahatan sehingga anak tersebut mau mengerjakan sholat tersebut. Dan yang dimaksud pukulan di sini adalah pukulan yang mudah, yang tidak menyebabkan luka dan tidak menimbulkan kemudaratan. Fi sabi'ah yu'maru wa yurshadu wa la yushaddadu alaihi. Fi al-ashirah yu'maru wa yushaddadu alaihi wa yutaba. Adapun ketika anak tersebut berusia 7 tahun, maka dia diperintahkan untuk sholat namun tidak dikerasi. Tidak dikerasi dan tidak disertai dengan pemukulan. Adapun jika dia telah berusia 10 tahun, maka dia diperintahkan dan dikerasi untuk diperintahkan dalam hal menegakkan salat tersebut bahkan dengan cara memukulnya. Ma'a hathihim 'ala as-salati wa bayani fadliha wa tahbibihim ilaiha wa tahbibaha ilaihim. Naam. Dan tentu ketika diperintahkan kepadanya untuk mengerjakan salat, maka hendaknya disampaikan kepadanya anjuran dan dorongan-dorongan untuk mengerjakan salat dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan dalam menegakkan salat tersebut agar kemudian dia semangat untuk melakukannya. Fal amru yahtaju ila tafaqqudin bi lutfin li hali wudhu'ihi wa taharatihi wa hali salatihi. Maka perkara ini merupakan perkara yang patut untuk menjadi perhatian dengan terus mengikuti kondisi anak tersebut agar mereka senantiasa memperhatikan apa yang diperintahkan kepada mereka dari menegakkan salat ini. يقول العلامة العثيمين أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة لسبع لكن لم ينهنا أن نصطحبهم دون السبع قبل السبع لا نأمره دعه يلعب. هذا الكلام عن الصبي غير المميز وهو النوع الثاني. فالنوع الثاني الصبي غير المميز فهذا لا يؤمر ولا تصح منه الصلاة لعدم وجود النية. Kemudian jenis anak yang kedua yaitu anak yang belum mumayyiz, berarti anak yang belum mencapai usia 7 tahun. Maka anak yang seperti ini tidak diperintahkan untuk sholat dan tidak sah darinya sholat karena memang tidak ada niat padanya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa kita diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak kita sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk mengajak mereka salat di saat usia mereka di bawah 7 tahun. Namun sebelum mencapai usia 7 tahun, kita tidak memerintahkan mereka untuk salat. Biarkan dia bermain. وقال أيضا إن إحضار الصبيان يقول العلامة العثيمين إن إحضار الصبيان الذين يشوشون على المصلين لا يجوز لأن في ذلك أذية للمسلمين الذين يؤدون فريضة من فرائض الله. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di samping ucapan beliau ini tentang bolehnya untuk membawa mereka agar kemudian dia melihat orang mengerjakan salat, namun beliau juga mengatakan bahwa menghadirkan anak-anak yang menyebabkan mereka mengganggu orang-orang yang mengerjakan sholat ini merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. Karena yang demikian ini akan mengganggu dan menyakiti kaum muslimin yang mereka sedang mengerjakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara nasaiha في سطور عديدة ثم قال كما أنني أوجه النصيحة لأهل المسجد بأن تتسع صدورهم للصبيان الذين يشرع مجيئهم إلى المسجد وألا يشق عليهم أو يقيموهم من أماكنهم التي سبقوا إليها. Sebagaimana termasuk di antara nasihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan aku juga hendak menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang datang ke masjid, maka hendaknya mereka berlapang dada ketika melihat anak-anak yang dianjurkan bagi mereka untuk datang ke masjid dan hendaknya membiarkan mereka. Jangan melarang mereka atau memindahkan mereka dari tempat-tempat yang mereka terlebih dahulu menempati tempat tersebut. Ya, misalnya ada anak-anak yang dia semangat datang ke masjid dan ingin mengerjakan sholat, lalu dia datang ke shof yang pertama atau shof yang terdepan, maka tidak sepantasnya bagi orang-orang dewasa yang datang yang dia telah didahului oleh anak tersebut lalu kemudian dia menyingkirkan anak itu dari tempat di mana dia lebih dahulu menempati shof itu. فَإِنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى شَيْءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ سَوَاءً كَانَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا. Sebab barang siapa yang lebih dahulu untuk menempati sesuatu atau menempati saf, maka dia lebih berhak terhadap tempat tersebut, apakah dia anak kecil atau dia telah mencapai usia balig. ثم ذكر مفاسد إقامة الصبيان من أماكنهم في الصف. Lalu kemudian Syekh Ibnu Utsaimin beliau menyebutkan adanya dampak-dampak negatif disebabkan karena adanya orang dewasa yang memindahkan atau mengusir anak tersebut dari tempat yang dia lebih dahulu menempati tempat itu. Qala fa inna fa iqamatu as-sibyan min amakinihim fi as-saff fihi mafasid. Qala fihi awwalan ihdarun li haqqihim لأن من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله beliau menyatakan bahwa memindahkan anak kecil dari tempat yang mereka lebih dahulu menempati tempat tersebut, padanya terdapat hal-hal yang sifatnya negatif, terdapat kerusakan padanya. Di antaranya bahwa ketika engkau memindahkannya, maka engkau seakan-akan menelantarkan apa yang menjadi hak mereka. Sebab siapa yang lebih dahulu mendatangi satu tempat, dia lebih berhak untuk berada di tempat tersebut, siapapun dari kalangan kaum muslimin. Wa thaniyan fihi tanfirun lahum 'anil huduri ila al-masajid. Kemudian kerusakan yang kedua, bahwa memindahkan mereka itu akan menyebabkan mereka merasa dijauhkan, ya, atau menyebabkan mereka tidak senang untuk hadir di masjid. وهذا يحصل كثيرا يا إخوة. تأتي الأم أو الأب يجتهد على ابنه حتى يذهب المسجد، ثم يأتي بعض الكبار فيتعامل معه بعنف، فلا يستطيع أن يذهب مرة أخرى ولا يجرؤ ويتعذر ويحتج بسوء المعاملة في المسجد. Dan hal yang seperti ini banyak terjadi para ikhwah sekalian. Terkadang ada seorang wanita membawa anaknya, atau dia seorang lelaki dia menganjurkan untuk membawa anaknya ke masjid untuk dihadirkan agar ikut mengerjakan salat. Lalu kemudian sesampainya dia di masjid, dia disikapi oleh sebagian orang dengan sikap yang keras, yang menyebabkan dia terganggu dan menyebabkan dia akhirnya benci untuk datang ke masjid. Sehingga di waktu yang lain ketika orang tuanya menganjurkan dia ke masjid, maka dia memiliki alasan-alasan untuk tidak lagi mendatangi masjid. Wa thalithan fihi anna as-sabiyya yahmilu hiqdan aw karahiyatan 'ala alladhi aqamahu min al-makan alladhi sabaqa ilayh. Kemudian dampak negatif yang ketiga, bahwa anak kecil tersebut itu akan menumbuhkan perasaan benci, perasaan dengki kepada orang yang memindahkan dia dari tempatnya yang dia terlebih dahulu menempati tempat tersebut. فعلينا ألا نهمل مشاعر الأولاد فإن لهم مشاعر دقيقة وحساسة ولا ينسون. Maka oleh karena itu jangan kita menganggap remeh apa yang menjadi perasaan anak-anak tersebut, sebab anak-anak itu memiliki perasaan-perasaan yang begitu sensitif. Dan biasanya apabila ada kejadian yang menimpa mereka, maka mereka sulit untuk melupakannya. ورابعاً أنه يؤدي إلى اجتماع الصبيان بعضهم إلى بعض، فيحصل منهم من اللعب والتشويش على أهل المسجد ما لم يكن ليحصل إذا كان الصبيان بين الرجال البالغين. Kemudian dampak negatif yang keempat, bahwa memindahkan mereka dari tempatnya itu akan menyebabkan berkumpulnya anak-anak di satu tempat, sehingga yang demikian justru akan menimbulkan mereka bermain-main dan akan mengganggu orang-orang yang berada di dalam masjid, yang mungkin hal itu tidak akan terjadi apabila anak-anak kecil tersebut dipisahkan di antara mereka dan diletakkan di antara laki-laki yang dewasa. Hadza kalamu syekh wa lahu kalamun wa nasaih kathira fi hadzal bab. Ini ucapan dari Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dan beliau banyak sekali menyampaikan nasihat-nasihat yang berkaitan tentang hal ini di tempat-tempat yang lain. Hunaka min as-sighar fi masjidina wa ghayriha min al-masajid man yuhafidhuna 'ala as-salawat al-khams ahsan minna nahnu al-kibar. Di sana ada anak-anak kecil yang mereka mengerjakan salat, apakah di Masjid Nabawi atau di masjid-masjid yang lain, mereka senantiasa menjaga dan memelihara solat-solat mereka, itu lebih bagus penjagaannya daripada sekian banyak orang-orang dewasa seperti kita ini. Haulai haqquhum alaina an nad'u lahum wa an nushajjahum bil kalimati at-tayyibah wa ghairi dhalik wa illam nuhsin ilayhim wa nushajjahum fala nu'dhihim wa najrah masha'irahum. Maka anak-anak yang seperti ini merupakan sesuatu yang layak bagi kita untuk mendoakan kebaikan kepada mereka dan senantiasa memberi support, memberi semangat kepada mereka untuk hadir di masjid dan mengerjakan salat. Namun apabila kita tidak mampu berbuat baik kepada mereka, jangan kita sekali-kali menyakiti mereka. فإذا أخرجناهم وبغضناهم ونفرناهم عن المساجد بيوت الله فإلى أين نطردهم في زمن الفتن وبماذا نحببهم في هذا الزمن. Apabila kita membuat mereka benci untuk datang ke masjid dan kita menjauhkan mereka untuk menghadiri salat di masjid, lalu bagaimana cara kita menyikapi mereka terkhusus pada zaman-zaman sekarang ini yang merupakan zaman yang penuh dengan fitnah? Mereka akan mencari tempat-tempat yang justru akan menimbulkan kerusakan pada mereka. Nata'awan ala islahi masjidina wa abna'ina. Idza dakhalna al-masjid wa wajadna man yal'ab, man yatakallam, man yajtami' fil khalf, aqamnahum, qaddamnahum bi lutf wa adab, fa saluhat ahwaluna wa masajiduna wa salatuna wa ujurna. Maka oleh karena itu mari kita saling bekerja sama, saling tolong menolong untuk memperbaiki kondisi masjid kita, ya, ketika ada yang berkumpul dari anak-anak tersebut dan membuat keributan, maka hendaknya setiap dari kita berupaya untuk menasihatinya, nasihati dia dengan cara yang lembut, memisahkan mereka agar kemudian tidak terjadi kumpulan-kumpulan yang dapat menimbulkan suara yang akan menyebabkan terganggunya mereka yang sedang melakukan ibadah. Amma an naskuta jami'una wa la natakallam wa la nuslih wa ahsanuna alladhi yaqum wa yunadi. Anak-anak faqat saja. Hadza laysa huwa al-islah wat-targhib wan-nasiha. Adapun jika kita semuanya diam dari berupaya untuk memberi keteduhan di dalam masjid, ketenangan di dalam masjid, tidak ada seorang pun dari kita yang hendak mengingkari apabila terjadi keributan dengan berkumpulnya anak-anak tersebut, atau misalnya hanya diserahkan kepada satu orang saja, orang ini saya yang mengatakan, saya yang berhak, lalu kemudian yang lain tidak, maka hal yang demikian akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif yang terdapat di dalam masjid itu. وبعضهم قد يكون قارب البلوغ أو بلغ فالتعامل معه وإخراجه من الصف ليس جيدا. Ada sebagian mereka, anak-anak itu sudah mendekati usia balig. Mereka sudah mendekati usia balig atau bahkan mungkin sudah balig, maka tidak diperbolehkan untuk menyikapi mereka dengan cara memindahkan mereka dari saf-saf mereka dengan cara-cara tersebut. وذكر لي بعض المشايخ من زملائنا أن شخصا كان صغير البنية نحن نقول قزم وهو كبير في السن وبالغ ومن جاء من خارج المسجد أو من الصفوف الأخرى الخلفية وجده في الصف الأول يعريك يسحبه و كان الرجل يتأذى جدا من هذا السلوك والتصرف ففي مرة من المرات جاء رجل ليسحبه من الخلف وهو رجل كبير لكن جسمه صغير فكان هذا الرجل يشير انظر إلى هنا يعني يقول أنا عندي شاهد ada sebagian masyayikh kita menceritakan dari teman-teman kami bahwa ada seseorang dari jamaah masjid yang sebenarnya usianya itu sudah tua gitu, cuman memang tubuhnya kecil, ya, perawakannya pendek, kate gitu. Nah, itu terkadang dia berdiri di saf yang pertama, lalu kemudian dia terlihat dari belakang gitu, orang-orang yang ada di belakangnya melihat, loh kok ada anak kecil di sini, akhirnya kadang ditarik gitu untuk dikeluarkan dari saf tersebut dengan alasan dia anak kecil, padahal dia orangnya sudah bukan balik lagi, memang udah tua, tapi memang perawakannya itu pendek seperti itu. Sampai kemudian pernah terjadi suatu ketika pada saat dia berada di saf yang pertama, maka ada orang dari belakangnya ingin menarik dia, ditarik dari belakang. Ketika dia hendak ditarik dari belakang, maka dia perlihatkan kumisnya itu yang panjang karena dia udah tua. Maksudnya dia tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu, dia bukan anak kecil. Maka kadang seperti ini kejadian. Wa qawluhu mukallaf qulna al-baligh al-aqil. Al-aqil tajibu alaihi shalah wa la tajibu al-aqil wa la tajibu shalatu ala asnafin laysa lam yatawaffar fihim al-aql. Kemudian di antara syarat wajibnya sholat apabila seorang itu berakal. Tadi sudah disebutkan bahwa ciri seorang yang disebut mukallaf apabila dia mencapai usia balig dan dia berakal. Maka orang yang berakal wajib baginya untuk mengerjakan sholat. Adapun jika tidak memiliki kesempurnaan akal tersebut, maka dia tidak terkena kewajiban salat. Al-awwal za'ilul 'aqli bil kulliyah wa huwa al-majnun wal ma'tuh fala tajibu 'alayhi aw fala yajibu 'alayhi ada'us salah wa la yajibu 'alayhi qada'us salati ba'da dhahabil mani' bil ijma'. Jenis yang pertama, orang yang tidak memiliki akal sama sekali, atau biasa yang disebut majnun, orang yang gila. Orang yang ma'tuh ini juga mendekati gila, tidak berakal sama sekali. Maka orang yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti sholat-sholatnya yang dia tinggalkan di saat dia dalam kondisi gila setelah dia sembuh. Begitu dia sembuh, maka dia tidak diperintahkan untuk mengganti sholat-sholatnya yang lalu. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Al-thani al-mughma alaihi aydan la tajibu alaihi aw la yajibu alaihi qada'u salawat wa la yajibu alaihi qada'u ma fatahu min as-salawati ba'da zawal al-ighma'i 'inda jumhur al-ulama qiyasan 'ala al-majnun bi jami'i faqd al-'aqli faqdan kamila. Kemudian jenis orang yang kedua yang tidak diperintahkan untuk mengerjakan sholat adalah seorang yang pingsan. Orang yang pingsan tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti sholat-sholat yang dia tinggalkan ketika dia telah sadar dari pingsannya, ketika dia telah siuman dari pingsannya. Sholat-sholat yang dia tinggalkan di masa-masa ketika dia pingsan tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Ini menurut jumhur para ulama, dan mereka mengkiaskan orang yang pingsan ini sama seperti orang yang gila karena memiliki illat, sebab yang sama, yaitu kehilangan akal secara sempurna. بعض الناس يحصل له حادث مثلا او يسقط من مكان فيمكث في المستشفى مغمى عليه اسبوعا او اسبوعين بدون اختياره مصيبة نزلت عليه فقد بها عقله وإحساسه أسبوعا أسبوعين مثلا إذا زال المانع ورجع إليه عقله وإحساسه لا تجب عليه الصلاة فلا يقضي عند جمهور العلماء. Ada sebahagian orang dia mengalami sebuah peristiwa yang menyebabkan dia pingsan, misalnya dia terjatuh dari satu tempat lalu kemudian menyebabkan dia pingsan, dan pingsannya itu dalam waktu yang lama, bisa satu pekan, bahkan bisa dua pekan dalam keadaan dia tidak sadarkan diri. Maka orang yang seperti ini pada saat dia siuman dari pingsannya tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti seluruh sholat-sholat yang dia tinggalkan ketika dia pingsan tersebut. ya, karena memang statusnya dia sama seperti orang yang kehilangan akal, alias orang yang gila karena tidak memiliki akal pada masa-masa tersebut. الشخص الذي استعمل دواء يزيل عقله باختياره لأجل الحاجة كاستعمال البنج للعمليات الجراحية مثلا فهذا عليه القضاء والعلماء ينصحون الأطباء بمراعاة أوقات الصلاة دون ضرر. Kemudian jenis orang yang ketiga yang kehilangan akal, yaitu seseorang yang menggunakan obat, obat yang dapat menghilangkan akalnya, dan itu berdasarkan pilihannya sendiri, disebabkan karena ada keperluan tertentu, pengobatan atau yang semisalnya, seperti menggunakan obat bius untuk alasan operasi. Maka orang yang seperti ini keadaannya, ketika dia siuman, ketika dia sadar dari bius tersebut kehilangan apa, sudah tidak lagi kehilangan akal, ketika dia sadar, wajib baginya mengqadha, wajib baginya mengganti sholat-sholat yang dia tinggalkan, karena statusnya tidak seperti orang yang pingsan tadi. Ini dia menghilangkan akalnya dengan pilihannya sendiri. Dan para ulama menasihatkan para dokter, apabila hendak melakukan operasi dengan cara membius seseorang, untuk memperhatikan waktu-waktu sholat sehingga dia tidak meninggalkan salat tersebut hingga keluar dari waktunya. Wa aidan 'ala al-mariyid an yahrisa 'ala an takuna al-'amaliyat wa amthal hadhihi al-umur wa amthal hadhihi al-umur fi awqatin la takhruju fiha awqat as-salah. Na'am, dakhalt. Bi an yatlub min al-atibba' wa ahyan yakun hunak antrin. Bi an yatlub an yakuna fi waqtin ba'da ada' salah بحيث أن ينتهي من البنج ويرجع إليه عقله قبل أن يخرج وقت الصلاة. Ya, jadi kata beliau juga hendaknya seseorang yang akan melakukan operasi, hendaknya jika memungkinkan untuk meminta kepada dokter agar dia dioperasi atau dibius pada waktu-waktu yang menyebabkan ketika dia siuman tidak keluar dari waktu salat. Hal ini jika memungkinkan tentunya. Jadi dia meminta kepada dokter untuk dibius pada waktu yang ketika dia siuman dia masih ada di waktu salat yang memungkinkan dia mengerjakan salat pada waktunya. Ihris ala salatik faqad takunu hadhihi as-salatu akhir salatin lak. Bersemangatlah engkau untuk senantiasa menjaga salatmu. Boleh jadi salat yang akan kamu kerjakan tersebut merupakan akhir salat yang kamu lakukan sebelum engkau meninggalkan dunia. يعني مثلا جاء الطبيب في الساعة الرابعة صباحا قبل الفجر قال سنجري لك العملية نقول له هل يمكن أن نؤخر إلى بعد الفجر بمعنى أن يؤذن المؤذن أصلي ثم تبدأ العملية لأن البنج بيوس هذا لا ينتهي إلا عادة في الساعة الثامنة التاسعة وقد خرج وقت صلاة الفجر. Misalnya ada seorang dokter yang ingin melakukan operasi terhadapmu dan dia akan membius kamu pada jam 4 pagi. Itu masih di waktu sahur, belum memasuki waktu subuh. Ya. Maka jika memungkinkan engkau menyampaikan kepada dokter tersebut, mungkin enggak ditunda sedikit hingga memasuki waktu subuh, sehingga saya mengerjakan sholat subuh terlebih dahulu, setelah itu operasi. Ya, beri kesempatan beberapa menit sampai masuknya waktu subuh agar dia bisa mengerjakan sholat. Setelah itu jalankan operasi itu, karena biasanya operasi itu kalau dia memulai dari jam 4 tersebut maka dia tidak terbangun kecuali di jam 10 misalnya. Itu biasanya, sehingga dia keluar dari waktu sholat subuh padahal memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan sholat terlebih dahulu kemudian dilakukan operasi dan dia pun dibius. Fahakadha qabla al-zuhr tuakhir ila waqti dukhuli al-zuhr thumma tusalli al-zuhra wal-asra wal-maghriba wal-isya' ba'da dhalik walau biwaqtin tawil. Demikian pula halnya apabila telah mendekati waktu zuhur, maka memungkinkan bagimu untuk meminta kepada dokter, beri kesempatan sampai memasuki waktu duhur, lalu kemudian engkau mengerjakan sholat duhur dan kamu menjamaknya dengan sholatul asar, setelah itu dibius dan waktunya panjang dan kamu sudah menegakkan kewajiban. Demikian pula di waktu malam, misalnya mendekati waktu maghrib, engkau akan dibius, minta kepada dokter untuk ditunda hingga memasuki waktu maghrib, lalu kemudian mulai pembiusan tersebut. Engkau ketika masuk ke waktu maghrib mengerjakan sholatul maghrib, lalu dijamak dengan sholatul isya sehingga engkau telah menegakkan kewajibanmu, maka engkau dibius dalam keadaan engkau telah terbebas dari tanggung jawab menegakkan sholat. الشخص الذي زال عقله بمحرم في أصله كالخمر وسائر المحرمات والمسكرات أو فعل دواء يزيل العقل بلا حاجة فهذا عليه القضاء وجوبا عند أكثر أهل العلم لعدم العذر الشرعي وقياسا على النوم. Kemudian orang yang kehilangan akal karena mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, misalnya dia minum khamr atau mengkonsumsi narkoba, hal-hal yang menyebabkan dia mabuk, ya, atau dia meminum obat yang dapat menghilangkan akalnya tanpa ada kebutuhan dia melakukan hal tersebut, maka orang yang seperti ini wajib baginya mengqadha seluruh sholat-sholat yang dia tinggalkan ketika dia dalam kondisi mabuk atau kehilangan akal. Ini menurut mayoritas para ulama, karena dalam kondisi seperti ini dia tidak memiliki udzur yang syar'i dan kondisinya sama seperti orang yang tertidur. Ketika dia bangun maka dia wajib untuk mengqadha seluruh salat yang dia tertidur darinya. Qala al-mu'allif rahimahullah illa al-ha'id wan nufasa. Berkata Al-Syaikh al-mu'allif Syekh Sa'di rahimahullah, kecuali wanita haid dan nifas. Ai fala yajibu alaihima ada'us shalah. Yaitu seorang wanita yang mengalami haid dan nifas tidak ada kewajiban baginya mengerjakan salat. Wala tashihhu minhu as-shalah law fa'ala. Kalaupun dia mengerjakan salat ketika haid dan nifas maka tidak sah salat yang dia lakukan. Wala yajibu alaihima qada'us salati ba'da dhahabil mani'i wa huwa al-hayd an-nifas. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti salatnya setelah hilangnya haid atau nifas, yaitu setelah dia suci. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti salat yang ditinggalkannya. Kullu hadza bil ijma'. Ini semua berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa dallat 'alaihi al-adillah. Dan di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wa huna mas'alatan. Dan di sini ada dua permasalahan. Idza dakhala waqtu as-salati wal mar'atu dhahirun min al-hayd thumma hadat qabla an tusalli fa innahu la yajibu 'alayha al-qadha. Di sini ada dua permasalahan. Permasalahan pertama, apabila telah tiba waktu salat dan si wanita ini dalam keadaan suci, tidak sedang mengalami haid, kemudian ini sudah tiba waktu salat, dia masih dalam keadaan suci, ketika dia hendak mengerjakan tiba-tiba dia haid sebelum dia mengerjakan salat tersebut, maka orang yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk mengganti salat tersebut ketika dia telah suci dari haidnya. Mithal adzana al-muadzin wa hiya tahir دخل وقت صلاة الظهر ولكنها بعد عشر دقائق أو ربع ساعة جاءها الحيض وهي لم تصلي الظهر بعد هنا لا يجب عليها. Misalnya seorang wanita ketika dikumandangkan azan zuhur dan dia masih dalam keadaan suci, dia belum mengerjakan salat zuhur, lalu 10 menit kemudian, seperempat jam kemudian, ketika dia hendak mengerjakan sholat tiba-tiba dia mengalami haid, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban bagi wanita tersebut untuk mengganti sholat yang dia tidak sempat untuk mengerjakannya pada saat masuknya waktu itu. وبعض العلماء يوجب عليها إذا طهرت أن تصليها. Sebagian para ulama itu mewajibkan baginya ketika dia telah suci dari haidnya, maka dia harus mengerjakan dan mengganti solat yang dia tinggalkan ketika itu. الثانية إذا طهرت المرأة وقت العصر أو قبل المغرب فهل تجب عليها صلاة الظهر؟ وإذا طهرت بعد العشاء فهل يجب عليها أن تصلي المغرب؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء ولا يوجد دليل صحيح صريح على الإيجاب. فمن احتاطت وصلت الفرضين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فهو حسن، وإلا فلا دليل على الإيجاب، تصلي فقط العصر أو العشاء. Permasalahan yang kedua, seorang wanita sucinya di waktu asar. Ketika dia suci di waktu asar atau sebelum maghrib, sebelum masuki waktu maghrib, pertanyaannya apakah dia harus mengerjakan sholat duhur dan asar? Di waktu duhur dia masih haid, memasuki waktu asar baru dia suci. Sebelum maghrib, apakah dia berkewajiban mengerjakan dua sholat, bukan hanya sholat asar tapi duhur juga? Atau di waktu malam, seorang wanita suci di waktu isya, maghrib sudah lewat, ketika maghrib dia masih haid, di waktu isya baru dia dalam keadaan suci. Apakah seorang wanita berkewajiban mengerjakan sholat maghrib dan isya, atau hanya sholat isya saja yang wajib untuk dia lakukan? Paham ya? Jawabannya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Paham enggak antum? Paham enggak? Hah? Saya ulangi ya. Seorang wanita, ini penting ya. Seorang wanita sucinya di waktu asar. Ketika di waktu duhur dia belum suci, dia masih haid. Sucinya di waktu asar. Ketika dia suci, apakah dia wajib mengerjakan sholat duhurnya dan asarnya? Dua sholat. Atau sucinya di waktu isya, misalnya jam 9 malam baru dia suci. Apakah dia wajib mengerjakan maghribnya dan isyanya, atau hanya isyanya saja? Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kata beliau, tidak ada dalil yang sahih yang tegas ya menunjukkan wajibnya dia mengerjakan duhurnya atau wajibnya dia mengerjakan maghribnya bersama dengan isya. Tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini. Namun bagi siapa yang ingin berhati-hati lalu dia mengerjakan dua salat, salat duhur dan asar, atau salat maghrib dan isya, maka itu lebih baik baginya. Itu lebih baik baginya, keluar dari perselisihan para ulama. Tapi kalau misalnya dia mengerjakan satu sholat saja, itu asar saja, atau di waktu isya dia suci, dia mengerjakan sholat isya saja tanpa maghrib, maka itu sudah mencukupi. Nah, qala al-mu'allif wa man jahada wujub as-salah. Ya. Kemudian berkata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala, wa man jahada wujub as-salati, barang siapa yang mengingkari wajibnya salat, au tarakaha tahawunan wa kasala, atau dia meninggalkannya karena meremehkan, meninggalkan salat karena dia meremehkannya, menganggap sepele atau karena malas, hukima bi kufrihi, maka dihukumi dia telah kafir, wa jara alaihi ma jara alal murtaddin, dan dia dihukumi dan dikenakan kepadanya hukum-hukum yang sama seperti hukum orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. At-tarikuna lis-salati ala asnaf. Orang-orang yang meninggalkan salat itu beberapa macam keadaannya. Al-awwal man taraka as-salata jahidan li wujubiha bi sababi jahlihi bi wujubiha. Fa hadha ma'dzur li anna asy-syar'a la yalzamu qabla al-'ilm. ولأن الجهل عذر من الأعذار الشرعية ولكن يجب تعليمه وجوبها ولا يلزمه قضاء ما تركه حال جهله. Keadaan yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari hukum wajibnya disebabkan karena kejahilannya. Disebabkan karena kejahilannya. Misalnya dia misalnya seorang baru masuk Islam dan dia hidup bukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang memerintahkan dia, kamu harus sholat. Dia mengingkari karena jahil, gak ada yang mengajari dia. Akhirnya dia tidak mengerjakan sholat karena memang tidak mengetahui hukum wajibnya. Maka orang seperti ini diberi udzur. Karena syariat itu tidak ditegakkan kepada seseorang sebelum dia mengetahui hukumnya. Dan kejahilan merupakan salah satu udzur dari udzur-udzur yang syar'i. Namun wajib baginya untuk mempelajari bahwa hal itu diwajibkan dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha, mengganti apa yang dia tinggalkan dari sholat-sholat di saat dia dalam kondisi jahil. الثاني من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها بسبب عناده فهذا يكون كافرا مرتدا بإجماع العلماء لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإن تاب وإلا قتل لأن إصراره دليل على إنكاره لفرضيتها. Keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena ngeyel. Dia mengingkari kewajibannya karena ngeyelnya dia. Ada unsur penentangan. Sudah sampai kepadanya dalil, sudah sampai kepadanya hujjah, tapi dia tetap mengingkari. Ini beda dengan kondisi yang pertama. Kalau kondisi yang pertama memang dia enggak tahu ilmunya sama sekali, makanya dia tinggalkan. Tapi kondisi yang kedua ini, dia ngeyel, dalil telah tersampaikan kepadanya, tapi dia tetap menganggap bahwa sholat itu bukan merupakan sebuah kewajiban, maka dia tinggalkan. Maka orang yang seperti ini kafir murtad berdasarkan kesepakatan para ulama. Mengapa? Karena dia mengingkari satu perkara yang diketahui secara pasti di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus diperintahkan untuk bertaubat. Kalau dia enggan bertaubat, maka hukumnya di dalam syariat adalah dipenggal. Karena ketika dia berkelanjutan di atas keyakinannya tersebut, maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa dia mengingkari hukum wajibnya. الثالث من ترك الصلاة عمدا مقرا بفرضيتها لكنه تركها بسبب كسله وتهاونه وعدم اهتمامه بشأنها فهذا فيه خلاف بين العلماء هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر. Kemudian kondisi yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dia mengakui bahwa sholat itu hukumnya wajib, sholat lima waktu itu wajib, dia meyakini itu. Tapi dia meninggalkannya disebabkan karena malas, atau dia meninggalkannya karena menganggap sepele, tidak begitu memperhatikan sholatnya. Padahal dia meyakini wajibnya, ini perhatikan, dia meyakini wajibnya, tapi dia meninggalkannya karena malas, karena ada urusan tertentu, dia tidak menganggap itu sebagai satu yang terlalu penting dalam hidupnya. Maka orang yang seperti ini terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah ini termasuk kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau termasuk kufur asgar, kekafiran namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hada sya'nuhu aqbah wa ashad min az-zani was-sariq wa sharib al-khamr. Orang yang seperti ini, orang yang meninggalkan sholat karena malas, kondisinya lebih buruk, ya, lebih buruk, lebih jelek daripada penzina, daripada orang yang minum khamr dan orang yang mencuri. وللأسف أن كثيرا من الناس يتعاملون مع تارك الصلاة إذا كانت أخلاقه مع الناس جيدة تعاملا عاديا ويرون هذا أمرا عاديا مع أن شأنه هذا أشد من أصحاب الكبائر والفجور. Merupakan hal yang sangat disayangkan sekali engkau melihat banyak dari kalangan kaum muslimin, ya, ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mereka meninggalkan sholat tapi akhlak mereka bagus, ya, dari sisi akhlak adab dalam berinteraksi itu bagus, tapi dia meninggalkan sholat, dia menganggap bahwa ini adalah perkara yang biasa. Dia menganggap bahwa ini adalah perkara yang artinya tidak ada sesuatu yang diingkari dari orang tersebut. Padahal kondisi dia itu jauh lebih buruk daripada pelaku zina, daripada orang yang minum khamar. Karena dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menegakkan salat. Katsirun minal musallin yukhalituna man la yusalli fi 'amalihim fi ghairi dhalik ولا يحرصون على نصحهم وإرشادهم إلى الصلاة في أوقات الصلاة أو أخذهم معهم إلى المسجد. Banyak dari orang-orang yang mereka semangat untuk mengerjakan salat, mereka ketika berkumpul dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mengerjakan salat, mereka tidak bersemangat dan tidak ada upaya untuk mengajak saudara-saudara mereka tersebut yang meninggalkan salat untuk salat, mengambil tangannya, mengajaknya, menyampaikan kepadanya nasihat, bimbingan, wejangan agar kemudian mereka menegakkan salat yang diwajibkan itu. Qad ya'ti ya'malu fi baytika thumma tadhhab anta tusalli wa tatrukuhu fil bayt. Terkadang seseorang yang meninggalkan salat, dia mengerjakan sesuatu di rumahmu hingga tiba waktu salat, engkaunya pergi salat tapi engkau tidak menasihati orang itu untuk ikut mengerjakan salat. Qad ta'khudhuhu marratan ila as-salah fayadhuqu ladhataha wa halawataha fayantaqilu min mukhtalafin fi islamihi wa kufrihi ila muslimin biyaqin bi'idznillahi 'azza wa jalla. Boleh jadi ketika engkau mengambil tangannya, mengajak dia untuk ikut mengerjakan salat bersamamu, yang akhirnya dia merasakan nikmatnya salat itu. Dia merasakan manisnya, dia merasakan ketenangan ketika mengerjakan salat sehingga merubah hidupnya yang tadinya buruk, meninggalkan salat, maka dia pun akhirnya menjadi seorang yang semangat mengerjakan salat dengan sebab ajakan kamu kepadanya untuk menegakkan salat tersebut, sehingga hal itu menyebabkan dia merubah kondisi kehidupannya. لا سيما وأدلة تكفير تارك الصلاة قوية لا سيما وتكفير أدلة ولا سيما وأدلة تكفير تارك الصلاة قوية. Terlebih lagi apabila kita mengetahui dalil-dalil tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat itu banyak. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami dengan mereka yaitu orang-orang kafir adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Bainar rajul wasyirk wal kufur tarkus salah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah salat, adalah meninggalkan salat. Wa huna faidah anna ba'd al ulama yufarriqun baina man يترك الصلاة بالكلية وبين من يصلي البعض ويترك البقية يصلي فرضا أو فرضين كل يوم ويترك بعض الفروض. Dan demikian pula sebagian para ulama mereka membedakan antara orang yang meninggalkan solat secara menyeluruh, seluruh solat yang dia tinggalkan, dengan seseorang yang dia meninggalkan sholat-sholat tertentu, satu sholat, dua sholat yang dia tinggalkan. Maka di sini juga para ulama membedakan di dalam menyikapi dan menghukuminya. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله بعد أن حكم بكفر تارك الصلاة قال ومن لم تظهر له الأدلة ورأى أنه لا يكفر كفرا أكبر بل كفر أصغر فهذا معذور في اجتهاده ولا يكون كافرا بذلك. Dan diterangkan oleh Syekh Nubaz rahimahullah ta'ala setelah beliau menerangkan tentang hukum kafirnya orang yang meninggalkan salat. Lalu beliau mengatakan bahwa barang siapa yang belum nampak baginya, barang siapa yang belum nampak baginya bahwa orang meninggalkan salat itu menyebabkan dia kafir dan keluar dari Islam disebabkan karena dia memandang bahwa dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan seorang itu keluar dari Islam, maka dia diberi uzur karena ijtihadnya tersebut dan dia kemudian tidak menjadi kafir dengannya, dia tidak menjadi kafir dengannya karena ijtihadnya tersebut. ويقول العلامة العثيمين بعد أن ذكر أدلة كفر تارك الصلاة وأن بعض العلماء قال من ترك صلاة واحدة فقد كفر وخرج من الملة. قال ابن عثيمين والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما بمعنى أنه وطن نفسه على ترك الصلاة فلا يصلي ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا فهذا هو الذي يكفر فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاة. نعم. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى setelah beliau menyebutkan adanya perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, lalu beliau mengatakan yang nampak bagiku berdasarkan dalil-dalil bahwa tidaklah menjadi kafir kecuali orang yang selalu meninggalkan sholat, orang yang terus-menerus meninggalkan sholat dalam artian dia telah mengokohkan dirinya untuk meninggalkan sholat sehingga dia tidak mengerjakan sholat apapun, sholat duhur dia tinggalkan, sholat asar dia tinggalkan, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka orang yang seperti inilah yang dikatakan bahwa dia telah kafir. Adapun seorang yang dia mengerjakan sholat satu sholat, dua sholat lalu meninggalkan sholat-sholat yang lain, orang yang seperti ini tidak dikatakan bahwa dia kafir karena pada hakikatnya tidak benar untuk diterapkan kepadanya bahwa dia meninggalkan sholat karena dia sholat tapi dia hanya tidak mengerjakan sholat itu secara menyeluruh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antara seseorang dengan kekafiran dengan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Orang ini yang sholatnya bolong-bolong tidak dikatakan bahwa dia meninggalkan solat, artinya ada solat yang dia kerjakan. وأيضا ذكر قاعدة اليقين لا يزول بالشك وأنه لا يزول إسلامه إلا بيقين ولا يقين هنا. Demikian pula beliau menyebutkan kaidah al-yaqin la yazul bisyak, sebuah keyakinan itu tidak dihilangkan dengan adanya keraguan. Asalnya orang yang seperti ini dia dikatakan solat maka dia masih dihukumi sebagai seorang muslim, maka sekedar adanya keraguan kita tidak mengeluarkan dia dari Islam. وهذه القضية لا تهوين ولا تهويل. لا تهوين لتارك الصلاة بأن يتركها ولا تهويل على من لم يكفر تارك الصلاة كسلا. Maka permasalahan ini jangan kita melakukan tahwin dan jangan pula tahwil. Tahwin artinya menganggap remeh, menganggap biasa. Artinya jangan kita menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah perkara yang biasa, perkara yang lumrah, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dan jangan pula kita terlalu membesar-besarkan yang menyebabkan kita mengkafirkan orang yang berpandangan tidak kafirnya orang meninggalkan sholat. Karena ada pandangan para ulama mengatakan bahwa dia tidak kafir walaupun dia meninggalkan sholat. Jangan kemudian kita bersikap keras kepadanya karena dia berijtihad, maka dia diberi udzur dengan ijtihadnya tersebut. Wa min bab at-tanbih indama nadhkuru anna hunaka khilafan bainal ulama hal tariku as-salati kasalan kafirun am laysa bikafir فالمقصود هل هو كافر خارج من الملة أم مجرم كبير جدا فلا ينبغي الاستهانة على كلا القولين. Ya, merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian bagi kita sekalian. Ketika kita mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya. Apakah dia kafir atau tidak kafir? Ya. Maksudnya, apakah dia kafir keluar dari Islam atau tidak? Itu yang menjadi perselisihan. Namun, mereka yang tidak mengatakan dia kafir keluar dari Islam, mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini adalah penjahat besar. Yang besar sekali kejahatannya, sehingga tidak sepantasnya bagi seseorang untuk menganggap ini merupakan perkara yang sepele. Yakfika su'an wa khawfan wa ru'ban annaka idza mitta wa kuffinta ikhtalafa an-nasu fi sya'nik hal anta muslim nughassiluhu wa nukaffinuhu wa nusalli alayhi wa naqbiruhu fi maqabir al-muslimin am kafir لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا نقبره في مقابر المسلمين ولا يرث أهله منه. Maka cukuplah bagimu orang yang meninggalkan sholat karena malas, cukuplah bagimu keburukan ketika engkau mati dan ketika jenazahmu dikafani, maka orang-orang yang ada di sekitarmu berselisih. Ini orang mati sebagai muslim atau tidak? Karena perselisihan. Apakah dia karena meninggalkan sholat kafir keluar dari Islam atau tidak? Itu sudah menunjukkan betapa buruknya kamu ketika meninggalkan sholat, menyebabkan berselisihnya mereka yang hidup. Kalau engkau dianggap sebagai seorang muslim, berarti kan dimandikan, dikafani, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Namun kalau engkau dianggap bukan sebagai muslim, maka engkau tidak dimandikan seperti dimandikannya kaum muslimin. Engkau tidak dikafani seperti layaknya kaum muslimin. Dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dan tidak berhak untuk adanya hubungan saling mewarisi. Ini apabila engkau dihukumi kafir. Jadi cukup adanya perselisihan ini menyebabkan engkau, wahai seorang yang meninggalkan sholat karena malas, berada dalam keburukan. قال المؤلف رحمه الله وللصلاة شروط تتقدمها وهي. Kemudian berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala, وللصلاة شروط تتقدمها وهي. Dan salat itu ada syarat-syarat yang mendahuluinya. Sebelum engkau mengerjakan salat, syarat-syarat itu adalah قوله وللصلاة شروط تتقدمها فيه مسائل. أولا هناك أمور تتقدم الصلاة منها ما هو من شروطها ومنها ما ليس من شروطها إما أن يكون من واجباتها أو من مستحباتها. Perkataan beliau bahwa salat itu ada syarat-syarat yang mendahului salat. Maka di sini ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, di sana ada perkara-perkara yang mendahului sholat. Ya, artinya sebelum seseorang mengerjakan sholat, perkara-perkara ini harus diketahui. Nah, perkara-perkara ini ada yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sholat. Dan ada pula yang bukan termasuk syarat sholat. termasuk kewajiban salat, termasuk sunnah salat, dan tidak termasuk bagian dari syarat-syaratnya. Ini perkara-perkara yang penting untuk diketahui sebelum mengerjakan salat. Fa amma syurut fa sayati bayanuha kama dzakaraha al-muallif insyaallah. Adapun syarat-syarat salat, maka akan datang penjelasannya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Syeikh insyaallah. Wa amma ghairu syurut fa hadidatun wa min dzalika ma sanadhkuruhu nadhkuru ba'dhan li dhiqil waqt. Nah, adapun yang kaitannya dengan amalan-amalan yang atau perkara-perkara yang bukan syarat, maka itu ada beberapa yang kita akan menyebutkan sebahagiannya. Minal umur allati tataqaddam as-salah. Minal umur allati tataqaddam as-salah. Iya. Yang itu termasuk di antara perkara-perkara yang mendahului salat. Awalan al-adhan ba'da dukhuli waqti as-salati lil-i'lami bi dukhuli al-waqt. Yang pertama, adhan. Setelah memasuki waktu salat, yang tujuannya adalah untuk menginfokan, untuk menyampaikan kepada kaum muslimin tentang masuknya waktu. Wal iqamatu li iradati salati wa li yaqum al ma'mumuna li ada'i salah. Sedangkan iqamatus salah tujuannya adalah untuk menegakkan salat dan agar kemudian para makmum mereka berdiri bersiap untuk mengerjakan salat. Hadza wajibun yataqaddamu shalah. Maka ini merupakan sebuah kewajiban yang mendahului salat. Tsani min al-adab allati tataqaddamu shalah adabul mashyi ila shalah. Termasuk di antara adab-adab yang mendahului salat adalah adab-adab ketika berjalan untuk mengerjakan salat. Kadzikri 'inda al-khuruj min al-manzil. والمشي بسكينة ووقار وعدم السعي الشديد والركض عند إقامة عند سماع الإقامة وذكر دخول المسجد وتقديم اليمنى. Maka termasuk di antara adab-adab ketika berjalan menuju salat seperti zikir ketika keluar dari rumah, demikian pula berjalan ke masjid dengan tenang dan tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa, tidak berlari kencang, tidak melompat ketika mendengarkan iqamatus salah. Demikian pula berzikir ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid. Ini semua kaitannya dengan adab-adab berjalan menuju salat. Kadzalik min al-adab at-taqaddum ila as-saff al-awwal wa 'adam al-julus fi as-shufuf al-khalfiyyah. Demikian pula termasuk di antara adab adalah bersegera menuju ke saf yang pertama dan tidak duduk di saf-saf yang terbelakang. Nih, santri, dengar nih. Hah? Khususnya para santri, kalau masuk masjid duduk di belakang. Ya, apalagi yang masih ngantuk-ngantuk, masih tidur di belakang. Jadi, bersegera masuk ke saf. Saf yang di depan dan tidak duduk di saf yang terbelakang. Saru kibaran buhuruhum tu'limuhum yahtaj ila al-amud yarji' fil khalf. Ini santri-santri, kata beliau, seperti orang tua kalau masuk masjid kayak orang yang punggungnya itu sudah enggak kuat, jadi harus bersandar, cari tempat di belakang untuk bisa bersandar padahal antum masih muda. Saya masuk lihat, saya kasihan. Ana ushuq alaihim indama arahum yata'allamun. Kata beliau, saya masuk melihat santri-santri sandar-sandar di belakang, saya kasihan melihat kok kayak mereka orang-orang sudah tua gitu. Dikatratil amal ya'malun tulal layl. Kayak terlalu banyak kerjaan mereka itu, saking capeknya masuk masjid sandar-sandar di belakang. Wa hadha min al-hirman an yuwaffaq al-'abdu li dukhul al-masjid mubakkiran ثم يأبى أن يدخل في الصف الأول ويحرص على شيء عظيم وفضل كبير. Dan ini termasuk di antara bentuk seorang tercegah dari kebaikan yang besar. Dia bersegera masuk ke masjid. Ya, lebih awal daripada yang lain, tapi duduknya malah di belakang nyarinya. Ini dia terhalangi untuk mendapatkan keutamaan yang besar di saf yang pertama. Bakir ila al-masjid. Salli as-sunnah. اقرأ القرآن ادعو الله عز وجل khairat azimah wa barakat kabirah fi waqtin yasir liman waffaqahu Allah. Bersegeralah engkau menuju ke masjid, kerjakan solat sunnah, masih ada waktu yang tersisa, engkau membaca Al-Quran Al-Karim, engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang begitu singkat, namun engkau dapat menghasilkan kebaikan yang besar. أيضا من الآداب التقدم إلى السترة والدنو منها إذا كان منفردا أو إماما. Demikian pula termasuk di antara adab ketika mengerjakan salat bersegera mencari sutrah pembatas salat ketika salat dan mendekatinya apabila engkau salat sendiri atau engkau berstatus sebagai imam dalam salat berjamaah. قوله وللصلاة شروط تتقدمها وهي هذا فيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الشرط. الشرط عند الأصوليين والفقهاء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. Perkataan beliau bahwa salat itu memiliki syarat-syarat yang mendahului salat. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita ketahui. Permasalahan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan syarat? Apa definisi syarat? Maka yang dimaksud syarat, apabila sesuatu itu tidak ada, maka tidak ada amalan. Sesuatu itu tidak ada, maka tidak ada amalan. Namun jika sesuatu itu ada, maka amalan itu bisa ada, bisa tidak. Sebagai contoh, berwudu adalah syarat sah salat. Tanpa ada wudu, tanpa bersuci, berarti tidak ada, tidak ada salat. Biar kamu salat berapa rakaat pun, kalau enggak bersuci, tidak dalam keadaan suci, ya tidak sah salatmu. Itu syarat. Tapi kalau seorang berwudu, ketika dia berwudu, apa dia harus salat? Enggak. Kalau bukan waktunya sholat, ya dia enggak diharuskan untuk sholat. Bisa sholat, bisa juga tidak. Jadi itu yang disebut syarat. Sesuatu yang kalau dia tidak ada, maka amalan itu tidak ada, tidak sah, tidak teranggap. Al-mas'alatu tsaniyah, al-farqu baina asy-syarti war-rukn. Asy-syartu war-rukn kilahuma yashtarikani wa yattafiqani fil luzum wa fi 'adami as-sihhati bidunihima. Kemudian permasalahan yang kedua, kita juga penting untuk mengetahui apa perbedaan antara syarat dan rukun. Nah, syarat dan rukun ini ada sisi persamaannya, ada pula sisi perbedaannya. Sisi persamaan antara syarat dan rukun, bahwa antara syarat dan rukun ini sama-sama hukumnya wajib harus ada dalam satu amalan. Dan tidak sah salat tanpa syarat dan tanpa rukun. Ini sisi persamaan. Sama-sama wajib dan sama-sama harus ada. Kalau tidak ada, tidak sah salat tersebut. Iya. Wal farqu bainahuma fi shalah, farqu baina syurutish shalah wa baina arkanish shalah min wajhain. Adapun perbedaan antara syarat dan rukun yang kaitannya dengan salat itu bisa ditinjau dari dua hal. الأول أن الشرط يتقدم الصلاة ويجب قبل الشروع فيها ولا بد من استمراره من أول الصلاة إلى آخرها. Yang pertama perbedaannya syarat itu mendahului solat. Jadi sebelum solat dia sudah harus ada dan wajib hukumnya sebelum dia memulai solatnya, dan syarat itu harus selalu ada dari awal amalan sampai akhir amalan. Gak boleh seorang itu bersuci misalnya, bersuci syarat sholat, di rakaat kedua batal sholatnya dia lanjut aja, itu gak boleh. Jadi syarat itu mendahului ibadah, mendahului sholat, dia sudah harus ada. Sebelum dia melakukan sholat, dia sudah dalam keadaan memenuhi syarat itu. Dan harus ada dari awal hingga akhir, sampai salam dia harus dalam keadaan terpenuhi syarat itu, yaitu contohnya bersuci. Amma ar-rukn fa ar-rukn juz'un min ajza'is shalah yakunu dakhilaha فالصلاة تتكون من أركان، والركن لا يتقدم على الصلاة ولا يلزم أن يكون مستمرا فيها، بل الأركان تفعل شيئا فشيئا وتتنقل داخل الصلاة. Adapun rukun, rukun itu bagian dari salat, di dalamnya salat, bukan di luar. Beda dengan syarat, di luar. Kalau rukun itu di dalam salat. Oleh karena itu, salat memiliki beberapa rukun-rukun. Ada rukun-rukun salat. Maka rukun itu tidak mendahului salat karena dia berada di dalam salat. Kita baru mengerjakannya kalau kita sudah memasuki ibadah salat. Dan rukun itu tidak harus terus-menerus dikerjakan dari awal hingga akhir. Tidak harus dikerjakan dari awal hingga akhir, tapi rukun itu dikerjakan satu per satu, berpindah dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain. Misalnya membaca Al-Fatihah itu termasuk rukun salat. Dibaca pada waktu tertentu saja, tidak terus-menerus dari awal hingga akhir harus baca Al-Fatihah. Dan dia termasuk bagian dari solat itu sendiri, bukan di luar solat. المسألة الثالثة عدد الشروط مختلف عند العلماء، منهم من يجعلها عددا معينا ومنهم من يجعلها أقل أو أكثر بسبب التداخل، فبعضهم يدخل شروطا في شرط وبعضهم يفرد كل شرط، وأيضا بسبب تعداد جميع الشروط العامة والخاصة أو الاقتصار على الشروط الخاصة، وفي الجملة أكثرها اختلافات غير مؤثرة. Kemudian permasalahan yang ketiga tentang berapa sih syarat-syarat sholat itu, berapa banyak syarat-syarat sholat di kalangan para ulama, ini juga menjadi perselisihan. Sebab perselisihannya karena di antara sebabnya terkadang ada sebagian para ulama dia mengumpulkan dua atau tiga syarat dalam satu syarat, dianggap satu. Yang lain disebutkan secara rinci, itu dua atau itu tiga. Ya. Ini termasuk di antara sebab mengapa para ulama berselisih tentang jumlah syarat. Kemudian juga termasuk sebab perselisihan, ada syarat-syarat yang bersifat umum untuk seluruh ibadah, ada syarat-syarat yang bersifat khusus untuk ibadah itu sendiri. Ya, ada syarat-syarat umum untuk seluruh ibadah, untuk sholat, haji dan seterusnya. Ada pula syarat-syarat yang itu khusus berkaitan tentang sholat. Nah, ada yang menggabungkannya, ada yang memisahkannya. Ini juga yang menjadi sebab para ulama kemudian mereka berselisih di dalam menyebutkan jumlah syarat-syarat sholat itu. وهذا سيأتي بيان بعضه. Dan ini akan datang penjelasannya. لماذا نذكر مثل هذه التنبيهات؟ لأن لدينا مدرسين ومدرسات قد يسمع عددا من الشروط هنا ويجد في كتابه الذي يدرسه للطلاب عددا آخر. ما الأمر؟ ما المشكلة؟ هو مثل هذه الأسباب التي ليست مؤثرة إن شاء الله. Mengapa kita sengaja menyebutkan hal yang seperti ini? Karena kita memiliki para pengajar dari pihak lelaki, pihak wanita. Mereka mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah, ya, sehingga terkadang mereka mendapati di sebagian kitab jumlah syarat-syarat sholat sekian, mendapati di kitab yang lain kok berbeda jumlahnya, kok berbeda penomorannya, kenapa di tempat ini sekian, kenapa di buku yang lain berbeda. Ah, ini disebabkan karena memang adanya perbedaan-perbedaan dari sisi apakah ini dihitung sebagai satu syarat atau dianggap dua syarat, apakah ini termasuk syarat khusus ataukah termasuk syarat umum ataukah digabungkan secara umum. Nah, ini yang menyebabkan berselisihnya kondisi para penulis ketika mereka menyebutkan tentang syarat-syarat salat. Wa bayanu dzalika fil mas'alati ar-rabi'ah. Dan penjelasan tentang ini kaitannya dengan permasalahan yang berikutnya, permasalahan yang keempat. فمقصود الشيخ بشروط الصلاة هنا الشروط الخاصة بالصلاة وليست الشروط العامة للعبادات جميعا التي منها الإسلام والعقل والتمييز. فهذه ثلاث شروط لم يذكرها المؤلف لأن هذه الشروط معروفة، فكل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز. Jadi لا تجب إلا بهذا. نعم. Maksud Syekh di sini ketika beliau menyebutkan syarat-syarat sahnya salat, syarat-syarat wajibnya salat. Yang dimaksud oleh beliau syarat-syarat di sini adalah syarat-syarat yang bersifat khusus yang kaitannya dengan salat. Bukan syarat-syarat yang bersifat umum untuk seluruh ibadah. Ya, karena di sana ada syarat-syarat yang bersifat umum yang berlaku untuk seluruh ibadah, misalnya Islam. Setiap ibadah itu syaratnya dia harus muslim, dia harus berakal, dia harus mumayyiz. Tamyiz fihi kalam wa tafsir. Ya, tamyiz yang kita sebutkan tadi itu masih ada pembahasan. Jadi ini tiga persyaratan yang tidak disebutkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah. Karena memang syarat-syarat ini bersifat sesuatu yang telah diketahui dan bersifat umum untuk seluruh ibadah. Setiap ibadah maka tidak sah kecuali dengan Islam, kecuali dengan akal, ya, apabila seorang berakal dan apabila seorang telah tamyiz, bisa membedakan antara satu perkara dengan perkara yang lain, dia bisa menyadari bahwa dia sedang melakukan ibadah. Jadi Syekh tidak menyebutkan seluruh syarat, namun beliau hanya menyebutkan syarat-syarat yang bersifat khusus kaitannya dengan salat. ولذلك سؤال لماذا ذكر الشيخ عددا قليلا من الشروط. Oleh karena itu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa di sini Syekh hanya menyebutkan sedikit syarat dari syarat-syarat yang ada. الجواب الشيخ لم يذكر جميع الشروط العامة والخاصة بل اقتصر على الشروط الخاصة بالصلاة. Maka jawabannya bahwa Syekh di sini beliau tidak menyebutkan syarat yang khusus dan yang umum, namun beliau hanya mengkhususkan, menyebutkan syarat-syarat yang bersifat khusus untuk salat, bukan syarat-syarat yang bersifat umum untuk seluruh ibadah. Dzakara asy-syarat al-awwal rahimahullah fa qala at-taharatu minan najasat. Maka di sini beliau menyebutkan persyaratan yang pertama, syarat yang pertama dari syarat sahnya salat, at-taharatu minan najasati fil badani wal thawbi wal buq'ah. Suci dari najis. Baik yang berkaitan dengan jasmaninya harus suci dari najis. Demikian pula pakaiannya dan juga tempat di mana dia mengerjakan salat. Nadzkurul akhir. Kafi. Awalan at-taharatu min hadhihi al-asya' syart. Walakinnaha min bab at-turuk allati la tushtaratu laha an-niyyah wa yu'dharu fiha bil jahli wan nisyan li hadits Abi Sa'id fi khal' an-nahlain wa sayati ma'ana. Yang pertama, suci dan bersih dari perkara-perkara ini itu merupakan syarat. Ya, suci dari najis pada jasmani, pada pakaian dan tempatnya, tempat dia melakukan ibadah. Namun ini termasuk di antara perkara-perkara yang sifatnya turuk. Turuk itu artinya sesuatu yang ditinggalkan. Bukan sesuatu yang dilakukan, tapi yang ditinggalkan, bersih dari najis. Nah, hal-hal yang sifatnya turuk, sesuatu yang ditinggalkan, itu tidak disyaratkan padanya niat. Tidak diharuskan ada niat di situ, yang penting bersih, itu aja. Ya. Dan diberi uzur apabila seseorang itu tidak mengetahuinya atau dia lupa bahwa pada tempatnya atau pada jasmaninya ada najis atau pada pakaiannya terdapat najis tapi dia lupa atau dia enggak tahu kalau ada najis di tempat dia sholat, dia enggak tahu kalau di situ ada najis, maka orang yang seperti ini diberi uzur, ya, diberi uzur, sholatnya sah berdasarkan hadis Abu Sa'id yang nanti akan disebutkan. Thaniyan man nasiya an-najasata aw jahilaha ثم تذكر النجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته فله حالان. Kemudian permasalahan yang kedua, orang yang lupa bahwa pada dirinya terdapat najis di pakaiannya, di tubuhnya atau di tempat di mana dia sholat itu ada najis, tapi dia lupa atau dia enggak tahu atau dia tidak mengetahui. Kemudian setelah itu dia mengingatnya bahwa ada najis di badannya atau di pakaiannya atau di tempat di mana dia sholat. Maka dalam keadaan ini ada dua kondisi, ada dua keadaan. Al-halul ula an yatadhakkara qabla as-salah aw athna' as-salah. Fayajibu alayhi izalatun najasah thumma al-bad'u bis-salah aw izalatun najasah thumma ikmal as-salah li hadits Abi Sa'id fi khal'in nahlain wa sayati. Keadaan yang pertama, dia baru mengingat, dia baru mengingat sebelum sholat, sebelum dia memulai sholatnya, dia baru mengingat bahwa oh di tubuhnya ada najis, atau di bajunya, pakaiannya ada najis, atau di tempat dia sholat terdapat najis. Dia baru mengingat sebelum dia memulai sholat, atau ketika dia sedang sholat, sedang mengerjakan sholat, udah satu rakaat misalnya, dia baru ingat, oh ternyata di pakaiannya terdapat najis. Maka dalam kondisi seperti ini, kapan dia mengingatnya? Dia harus segera menghilangkan najis tersebut dan tetap melanjutkan sholatnya. Dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Ketika dia mengingat, maka dia segera menghilangkan najis itu, lalu dia tetap melanjutkan sholatnya berdasarkan hadis Abu Sa'id yang akan disebutkan nanti. الحال الثاني أن يتذكر أو يعلم بالنجاسة بعد الصلاة فهذا لا شيء عليه وصلاته صحيحة. Keadaan yang kedua, kalau tadi kita menyebutkan keadaan yang pertama sebelum memulai sholat atau sedang sholat, maka dia harus menghilangkan dan dia melanjutkan. Keadaan yang kedua, dia baru mengingat ada najis setelah selesai sholat. Setelah sholat dia selesai salam, baru dia mengetahui, oh ternyata di pakaiannya ada najis, di tempat sholatnya ada najis, atau di tubuhnya terdapat najis. Maka kondisi seperti ini tidak ada konsekuensi apapun, sholatnya sah dan dia tidak perlu mengulangi. Thalithan al-aslu at-taharatu fil ardi wal biqa'i wal thiyabi faman istashhab faman shakka fi shay'in hal huwa najis aw tahir فليستصحب الأصل وهو الطهارة كما درسنا ذلك في منظومة القواعد الفقهية. Kemudian perkara yang ketiga, asal hukum permukaan bumi, asal hukum sebuah tempat adalah suci. Demikian pula asal hukum pakaian yang kita kenakan untuk sholat adalah suci. Barang siapa yang ragu ini tempat bernajis atau tidak, barang siapa yang ragu, ini pakaian, dia baru membeli misalnya, dia belum sempat mencucinya, belinya dari orang kafir lagi, ketika dia membeli, ini pakaian suci apa tidak, suci atau ada najisnya, ketika dia masih ragu, belum yakin, maka dia kembalikan kepada hukum asal, bahwa asal hukum pakaian adalah bersih. Ya, asal hukum tempat di mana dia akan mengerjakan sholat adalah bersih, sampai ada keyakinan yang menunjukkan bahwa di situ terdapat najis, sebagaimana yang sudah kita terangkan dan telah kita pelajari dalam Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah pada daurah sebelumnya. Sayati tafsilu ba'dhi masailiha. Dan akan datang rinciannya pada sebagian permasalahan ini. Rabi'an hadha asy-syartu alladhi dzakarahu al-mu'allif yatadhammanu thalathata syurutin aw at-taharata min thalathati umurin wa tafsilu masailiha kal-ati. Kemudian yang keempat, bahwa syarat ini suci itu mengandung tiga syarat lagi. Di dalamnya ada tiga syarat. Atau bersuci itu ada tiga perkara yang harus diketahui. Rinciannya sebagai berikut. Al-awwal at-taharatu minan najasati fil badan li hadithi Ibni Abbasin alladhi darasnahu fi talkhisi Muslim نهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ولأحاديث الاستنجاء والاستجمار فإنها تدل على وجوب الطهارة من النجاسة. Kemudian yang pertama kaitannya dengan bersuci ini, bahwa bersuci harus seseorang itu membersihkan tubuhnya dari najis. Tidak diperbolehkan ada pada bagian tubuh kita sesuatu dari najis. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang sudah kita pelajari dalam pelajaran Talkhis Sahih Al-Imam Muslim. Hadis Ibnu Abbas ketika Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan kedua pemilik kuburan ini dalam keadaan disiksa. Adapun salah satunya yang menyebabkan dia disiksa karena dia tidak bersih dari air kencingnya. Karena dia tidak bersih dari air kencingnya, ada najis pada tubuhnya. Demikian pula hadis-hadis tentang perintah untuk beristinja. Perintah untuk beristinja setelah buang hajat, dia harus membersihkan. Ini semua menunjukkan wajibnya seseorang itu mensucikan tubuhnya dari najis. الثاني الطهارة من النجاسات في الثوب لقوله تعالى وثيابك فطهر. قال بعض المفسرين تطهير الثياب للصلاة. وكذلك للأحاديث التي فيها الأمر بغسل دم الحيض الذي يصيب الثوب. Kemudian yang kedua, suci dari najis pada pakaian. Pakaian yang dia gunakan untuk salat itu harus suci dari najis. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah. Berkata sebagian para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, yaitu mensucikan pakaian ketika hendak mengerjakan salat. Demikian pula adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan pakaian dari darah haid. Ketika seorang wanita mengalami haid, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mencucinya, membersihkannya pada pakaian yang terkena darah haid tersebut. Wali hadith Abi Sa'id anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla dhata yawmin bin alaihi thumma khala'an alaihi fakhala'a as-sahabatu ni'alahum fasa'alahum hina insarafa min as-salah limadha khala'u ni'alahum فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. حديث رواه أحمد وأبو داود وصححه جمع من العلماء. Kemudian yang ketiga, suci dari najis pada ini masih kaitannya dengan perkara yang kedua, suci dari najis pada pakaian. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana suatu ketika Rasulullah salat dengan dengan mengenakan sendalnya, dan para sahabat pun mereka salat mengikuti Nabi, mereka juga memakai sendal-sendal mereka. Di pertengahan salat tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya. Ketika Nabi melepaskan sendalnya di pertengahan salat, para sahabat mereka turut melepaskan sendal-sendal mereka. Setelah selesai sholat, Nabi berbalik dan bertanya kepada para sahabat, mengapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Maka para sahabat mengatakan, kami melihat engkau melepaskan sendalmu, maka kami pun melepaskannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tadi ketika sedang sholat, Jibril datang kepadaku dan memberitakan kepadaku bahwa pada sendalku ini terdapat kotoran dan najis. Terdapat kotoran dan najis. Itulah yang menjadi sebab mengapa Nabi melepaskan kedua sendalnya di pertengahan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh para ulama. Wa taharatu tsaubi fiha masail. Dan kaitannya dengan sucinya pakaian dari najis, di sini ada beberapa permasalahan pula. Al-mas'alatu al-ula, man shalla في ثوب فيه نجاسة أو حمل في صلاته ما فيه نجاسة كمنديل متنجس أو زجاجة فيها بول أو غائط براز للتحليل فإن صلاته غير صحيحة لأنه صلى حاملا النجاسة. Permasalahan yang pertama, orang yang mengerjakan solat, orang yang mengerjakan solat dengan pakaian yang pada pakaian itu terdapat najis, atau dia membawa najis di dalam sholat, pakaiannya bersih tapi di sakunya ada sapu tangan, ada najisnya, sapu tangan yang ada najis, jadi dia membawa najis, atau ada botol, ya, ada botol yang itu adalah hasil apa itu. Dia misalnya orang yang bekerja di laboratorium, sedang melakukan penelitian, meneliti kencing, meneliti tinja najis, dimasukkan ke dalam botol, botol kecil yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium misalnya, dia simpan di kantongnya, ya pakaiannya bersih, tapi dia membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat dalam kondisi sedang membawa najis. Masalah kedua, man shalla wa huwa yahmilu sabiyan wa laysa fihi najasah fa inna salatahu sahihah. لأن النجاسة التي في باطن الصبي لا تضر كالنجاسة التي في باطن المصلي. Permasalahan yang kedua, orang yang mengerjakan sholat sambil dia menggendong anak kecil, yang anak kecil ini tidak terdapat najis, ya. Secara zahir dia dalam keadaan suci, enggak ada najisnya, maka sholatnya sahih, sholatnya sah, karena najis itu ada di dalamnya. Najis yang terdapat di dalam itu tidak memudaratkan. Kalau memudaratkan kamu sendiri sholat sambil membawa najis. Tapi kan najisnya di dalam. Selama dia enggak metu, enggak keluar, maka tidak memudaratkan. Begitu pula anak kecil. Al-mas'alah ketiga, man shalla wa huwa yahmilu sabiyan fi thawbihi najasah aw fi hafadhatihi najasah, fa fihi tafsil. إن كان عالما به فصلاته باطلة وإن كان جاهلا بطلت صلاته. وإن كان جاهلا صحت صلاته. هكذا. طيب. تدا فوكس. طيب. Permasalahan yang ketiga, orang yang mengerjakan salat sambil dia membawa anak kecil yang di pakaiannya ada najis, membawa anak kecil yang memakai pampers, yang anak ini sudah mengeluarkan sebagian kotoran, situ ada kencingnya atau ada tinjanya, dia menggendongnya, maka apa hukum sholatnya? Orang yang menggendong anak bayi yang di pakaiannya, pakaian anak bayi tersebut atau di pampersnya itu ada najis. Kata beliau di sini dirinci, kalau dia mengetahui bahwa pada anak ini di pampersnya ada najis, maka kalau dia tetap sholat, batal sholatnya, karena hukumnya sama seperti orang yang membawa najis. Namun kalau dia tidak mengetahui, dia jahil bahwa pada pampers anak tersebut terdapat najis, maka hukum salatnya sah. الثاني الطهارة من النجاسات في البقعة. هذا شرط لأدلة عديدة، منها قول الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه. Kemudian suci dari najis kaitannya dengan tempat sholat, bahwa ketika seorang hendak mengerjakan sholat maka harus suci dari najis pada tempat di mana dia mengerjakannya. Di antara dalil yang menerangkan tentang hal ini, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifin wal aakifina war ruk'i sujud, dan kami menetapkan, mewahyukan kepada Ibrahim dan Ismail, hendaknya kalian menyucikan rumahku ini, Baitullah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang melakukan i'tikaf, untuk orang-orang yang sedang mengerjakan sholat, sucikan, bersihkan. Dalil yang kedua, yaitu dalil tentang seorang badui yang kencing di masjid, yang kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan air yang kemudian dituangkan di atas kencing dari orang badui tersebut. Yang ini menunjukkan diperintahkan yang membersihkan masjid itu dari najis. Wa taharatul buq'ati fiha masail. Dan lafaz al-buq'ah, tempat, di sini ada beberapa permasalahan. Masalatul ula, lafzul buq'ati wa jam'uha biqa' yashmalu kull mawdhi'in يصلي عليه المسلم كالسجاد والتراب والأرض والكرتون والمزرعة وكراميك وغير ذلك. Permasalahan yang pertama, lafaz al-buq'ah atau tempat salat. Al-buq'ah bahasa Arabnya al-buq'ah itu jamaknya al-biqa', artinya tempat, yaitu tempat di mana seseorang menggunakan tempat itu untuk salat. Maka ini mencakup setiap tempat yang seorang muslim salat di atasnya. Apakah dia salat di atas sajadah, atau dia salat di atas tanah, dia salat di atas permukaan bumi, dia salat di atas kardus, dia salat di atas keramik, apa saja yang menjadi tempat seorang mengerjakan salat. Faedah fil lughah, yani kalimat buq'ah ta'ti bi ma'na tambat wa ta'ti bi ma'na nuda, nuda alladhi buq'ati tsaub, ha? Ya. Kata al-buq'ah di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna tempat, ya, dan juga bisa bermakna noda, noda pada pakaian misalnya. Ada letak tertentu di bagian pakaiannya yang di situ ada tanda noda dan yang semisalnya. Al-mas'alatu tsaniyah, al-aslu taharatu jami' al-biqa' wa sihhatu shalati fiha illa mastuthni. Kemudian masalah yang berikutnya kaitannya dengan tempat sholat, bahwa asal hukumnya seluruh permukaan bumi ini suci dan sah mengerjakan sholat padanya kecuali yang disebutkan pengecualiannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesalah inda al-qubur aw salah fil masjid alladhi bunya fihi qabr aw a'tan al-ibil aw al-makan an-najis hadhihi mustathnah wa amsaluha. Seperti sholat di sisi kuburan, atau sholat di pekuburan, atau sholat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, atau sholat di kandang unta, atau sholat di tempat-tempat yang terdapat najis. Masalah الثالثة تتحقق طهارة البقعة بطهارة المكان المباشر للصلاة. فلو صلى المسلم على سجاد أو شيء طاهر وتحت هذا الشيء الطاهر نجاسة فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة عند الجمهور. لماذا؟ لأن الممنوع هو مباشرة المصلي للنجاسة والمكان الذي فيه النجاسة. فمثلا لو كان الإنسان في حديقة وكانت هذه الحديقة فيها نجاسة في أرضها فوضع كرتونا أو سجادة وتحجزه وتحن النجاسة وصلى عليها فإن الصلاة صحيحة. Kemudian permasalahan yang ketiga masih berkaitan dengan tempat sholat, bahwa kapan dikatakan tempat sholat itu telah bersih, tempat sholat itu telah suci, yaitu apabila tempat yang ditempati seorang yang sholat secara langsung itu suci, maka telah dihukumi bahwa dia telah sholat di tempat yang suci. Kalau misalnya ada seorang muslim, dia sholat di atas satu tempat tertentu, atau di atas sajadah atau satu tempat yang suci, di bawahnya ada najis, tapi yang sholat tidak bersentuhan langsung dengan najis itu, dia bersentuhan dengan sajadah, dia bersentuhan dengan tempat yang tempat itu suci, di bawahnya ada najis, apa hukum sholatnya? Kata beliau, sholatnya sahih, sholatnya sah, meskipun itu makruh dalam pandangan jumhur ulama, karena yang dilarang adalah bersentuhan langsung dengan najisnya, itu yang tidak diperbolehkan. Maka apabila seseorang berada di sebuah kebun misalnya, lalu kemudian kebun ini dialiri dengan sesuatu yang najis, atau di situ ada tempat yang terdapat najis padanya, sementara dia harus mengerjakan sholat di tempat itu, maka dia tinggal meletakkan sesuatu di atas tempat yang najis itu, sajadah atau triplek atau yang semisalnya, sehingga dia terhalangi dari najis tersebut, maka diperbolehkan baginya untuk mengerjakan sholat dan hukum sholatnya sah. Al-afdal al-ibtihad an hadha, walakin idha ihtaja al-muslimu walam yajid makanan fas-salatu sahihah idha kana qad salla ala shay'in tahir. Yang afdal tentu menjauhi tempat yang seperti ini, mencari tempat yang betul-betul suci atas bawahnya. Namun maksudnya ketika seorang dalam keadaan membutuhkan dalam kondisi tertentu, ya, sehingga dia hanya mendapatkan tempat tersebut sementara dia hendak mengerjakan sholat, maka selama dia mengerjakan sholat yang dia bersentuhan langsung dengan sesuatu yang suci, maka hukum salatnya sah. المسألة الرابعة والأخيرة وبها نختم. عند جمع من العلماء يعفى عن يسير النجاسة كالدم اليسير عند القائلين بنجاسته، وعند بعض العلماء كرشاش البول اليسير الذي لا يدركه الطرف، وكذلك هذا يكثر عند أصحاب المهن التي يشق معها الاحتراز، فمثل هذه النجاسة إذا كانت يسيرة جدا فإن بعض العلماء يرون أن هذا من النجاسات المعفو عنها، ومع ذلك فالاحتياط للصلاة مطلوب قدر الاستطاعة. Kemudian permasalahan yang keempat, bahwa sebagian para ulama mengatakan dimaafkan apabila terdapat najis yang sedikit, ya, sedikit, tidak dalam jumlah yang besar, seperti ada keluar darah sedikit. Ini tentu bagi pendapat para ulama yang mengatakan bahwa darah najis, ya, darah segar yang keluar dari tubuh seorang itu najis. Tapi kata mereka kalau sedikit dimaafkan. Atau seseorang terkena sedikit dari percikan air kencing, ya, setitik itu, setitik, sedikit sekali, ya. Terlebih lagi orang-orang yang mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas yang sulit bagi mereka untuk menghindari hal-hal tersebut. Tentu sikap yang terbaik berhati-hati, berupaya untuk membersihkan dirinya dari segala hal yang berkaitan dengan najis semampu dia. Ini yang terbaik. وبهذا انتهينا من الشرط الأول وهو الطهارة من هذه الطهارة هذه الثلاثة الأمور، ونلتقي إن شاء الله بعد صلاة العصر لإكمال الشرط الثاني فما بعده، والحمد لله رب العالمين. Maka dengan demikian telah selesai pembahasan kita syarat yang pertama dari syarat sahnya salat, yaitu suci dari perkara-perkara tersebut. Suci dari najis yang kaitannya dengan jasmaninya, pakaiannya, demikian pula tempatnya. Dan berikutnya kita akan melanjutkan menjelaskan syarat-syarat yang berikutnya setelah salatul asr insyaallah taala. Barakallahu fikum.